حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aksabukum farmuhum." Kalau mereka sudah mendekat kepada kalian yang memungkinkan untuk kalian bisa memanah mereka dan mereka terkena anak panah, maka panahlah mereka. "Wastabquna blakum," dan jangan kalian memanah di kondisi anak panah kalian jauh dari jangkauannya. Barakallahu fikum. Ini jangan memanah kalau memang masih jauh, yakni belum karena cuma menghabiskan anak panah. Barakallahu fikum. Di sini katakan oleh Al-Hafidz huwa kal bayan lil murad bil amri bi ta'khir ar-rami hatta yaqrubu minhum. Yani jangan kalian memanah mereka sampai musuh-musuh itu mendekat. Ayanahum idza kanu ba'idan la tusibuhumul asyam ghaliban. Karena kalau masih jauh mereka, ya kemungkinan akan susah terkena anak panah. Barakallahu fikum, karena jangkauan anak panah ya paling cuma berapa. Taib. Tidak tepat sasaran. Jadi artinya kata Al-Hafidz, "Fal ma'ana istabquna blakum fil halati allati idza ramaytum biha la tusibu ghaliban." Yani jangan kalian memanah, jangan disia-siakan anak-anak panah kalian untuk kalian lontarkan di keadaan musuh masih jauh yang memungkinkan untuk mereka tidak terkena anak panah. "Wa idza saru ila al halati allati yumkinu fiha al isabatu ghaliban farmu." Sampai mereka betul dekat yang sangat memungkinkan untuk mereka ketika dipanah akan tepat sasaran. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Muhammad bin Abdurrahim qala haddathana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddathana Abdurrahman ibn al-Ghasil an Hamzah ibn Abi Usaid wal Mundhir ibn Abi Usaid an Abi Usaid radhiyallahu anhu qala قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم يعني أكثروكم فرموهم واستبقوا نبلكم. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم di hari perang Badr, إذا أكسبوكم, إذا أكثروكم di riwayat yang lain dengan makna telah mendekat kepada kalian maka panahlah mereka, atau أكثروكم ketika mereka dalam kondisi banyak menyerang. Paham barakallahu fikum. Yang artinya kalau kalian memanah, sasaran adapun yang kalian bidik seadanya pun meleset akan terkena yang lainnya karena banyaknya orang. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, "Idza aksabukum yani aktsarukum farmuhu wastabuqu nablakum," dan hendaknya kalian menghemat atau menyimpan, jangan dipakai semuanya ketika apa? Ketika musuh masih jauh. Qala rahimallahu taala haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Ishaq qala sami'tu al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala ar-rumati yawma Uhudin Abdullah bin Jubair fa asabu minna 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصابه وأصابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. كذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أهد Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan para pemanah, ahli-ahli panah di perang Uhud yang dijadikan ketua pada saat itu, barakallahu fikum, adalah Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair. Fa asabu minna sab'in. Barakallahu fikum. Pemanah ini, tukang panah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalian berada di tempat ini dan jaga punggung-punggung kami. Paham barakallahu, jaga punggung-punggung kami dari serangan dari belakang, seandainya ada serangan dari belakang. Pokoknya jangan kalian berpindah dari tempat kalian sampai ada perintah dari aku. Apapun yang terjadi, hatta kami pun sudah dikalahkan, bahkan barakallahu bikum, kaki-kaki kami sudah diseret-seret oleh serigala. Sampai barakallahu bikum ada perintah dari aku untuk kalian turun dari tempat kalian. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul mundur pasukan musyrikin. Baik. Memukul mundur pasukan musyrikin sehingga mereka meninggalkan ghanimah. Kata Rasulullah SAW, kata orang-orang yang ditugaskan untuk berada di atas gunung, yang mereka adalah pasukan pemanah, mereka mengatakan, ya qom al-ghanimah, al-ghanimah, oh ghanimah, ghanimah, ayo, mari. Baik. Ghanimah. Maka mereka pun turun. Abdullah bin Jubair mengatakan, ya kaum, tidakkah kalian ingat ucapan dan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian tidak bergeser dari tempat ini? Tidak turun, tidak meninggalkan tempat ini kecuali ada perintah dari beliau alaihi salatu wasallam. Mereka mengatakan, "Eh, kita sudah menang, apalagi yang kita tunggu?" Barakallahu fikum. Apalagi yang kita tunggu? Tapi itu ghanimah sudah mereka tinggalkan, barakallahu fikum. Mereka sudah terpukul mundur. Akhirnya pasukan pemanah ini, barakallahu fikum, turun dari tempatnya mengumpulkan ghanimah. Kecuali beberapa orang saja, 3 atau 4 orang yang tinggal. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh 3-4 orang? Tapi ternyata pasukan musyrikin melihat, oh ternyata di punggung pasukan kaum muslimin sudah tidak ada penjaganya. Maka sebagian di antara mereka berbalik menghantam dari belakang sehingga pasukan kaum muslimin berada di tengah-tengah. Paham barakallahu fikum. Sehingga pasukan kaum muslimin barakallahu fikum ya dikalahkan. Fasabu minna sab'in, maka yang mati sekitar 70 orang mati syahid di Uhud. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asabu minal musyrikin yawma badin 40 wa 100. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan orang-orang musyrikin di perang Badr 40 wa 100. Yani 140, sab'ina asiran wa sab'ina qatila, 70 ditawan dan 70 mati di pihak orang-orang musyrikin di perang Badr. Tapi di perang Uhud sahabat Rasulullah SAW meninggal sebanyak 70 orang, termasuk paman beliau Hamzah. Sehingga Abu Sufyan yang menjadi panglima di perang Uhud itu mengatakan, yaumun biyaumi badrin, hari ini sebagai balasan pada hari yang telah kami rasakan di Badr. Artinya dulunya kami kalah, sekarang kami yang menang. Terbalaskan menurut mereka. Wal harbu sijal, dan peperangan ya demikianlah. Sijal itu yakni terkadang ini menang, terkadang kalah, terkadang menang, terkadang kalah. Tidak semesti, tidak selamanya orang kalah terus atau menang terus. Barakallahu alaikum. Wal harbu sijal. Syahiduna barakallahu alaikum. kemenangan dan pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ada pada ketaatan. Perhatikan baik-baik. Pertolongan, baik, kemenangan ada pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika semuanya taat, maka bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala turun. Tapi kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bantuannya. Baik. Mau perang, mandi kabal dulu, musyrik dulu, ya bagaimana bisa menang? Bagaimana bisa mendapatkan pertolongan? Pertolongan dia melakukan kesyirikan sebelum terjun dalam peperangan. Padahal mestinya peperangan adalah saat-saat yang memungkinkan sangat orang mati dalam peperangan. Oleh karena itu mestinya mereka berikhlas, berikhlas dalam peperangan dan bertauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Sehingga ketika ada seorang yang mau ikut perang, ya Rasulullah, aku datang, aku pengen masuk Islam dan juga aku pengen berperang. Apa yang harus aku lakukan pertama kali? Apakah aku perang dulu, setelah itu baru masuk Islam, atau masuk Islam dulu, baru perang? Kata Rasulullah SAW, aslim summa jahid. Engkau hendaknya masuk Islam dulu, karena boleh jadi kalau engkau perang mati sementara engkau belum masuk Islam. Barakallahu fikum. Jadi masuk Islam dulu, masuk Islam, setelah itu kau ikut perang. Mati atau tidak mati, engkau dapat pahala. Baik. Keutamaan, adapun kau tidak masuk Islam baru ikut perang, ya kalau kau mati, mati tetap dalam kesyirikan. Paham? Walhasil orang tersebut masuk Islam, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelahnya ia ikut perang dan ternyata mati dalam peperangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amila qalilan wa ujira katsira. Orang ini amalannya sedikit dalam Islam, baru masuk Islam, setelah itu jihad, mati. Barakallahu fikum, mati syahid. Dia beramalnya cuma sedikit, tapi pahalanya, pahalanya sangat banyak. Barakallahu fikum. Pahalanya sangat banyak. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Sama an Buraid عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر. Berkata Nabi صلى الله عليه وسلم وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد, dan kebaikan apa yang telah Allah bawa dari kebaikan setelahnya, wa thawabus sidqi alladhi atana ba'da yaumi badrin, wa thawabus sidq, dan pahala kejujuran alladhi atana ba'da yaumi badr, yang Allah SWT berikan kepada kita setelah perang Badr. Qala rahimallahu taala haddatsani Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an jaddihi qala qala Abdurrahman bin Auf إني لفي الصف يوم بدر إذا التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتياني حديثا السن فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي أهلهما سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل فقلت ya bunahi wa ma tasna'u bih qala ahadtu allaha in ra'aytuhu an aqtulahu aw amuta dunahu fa qala li akhar sirran min sahibi mithlah fa qala fama sarrani anni bayna rajulaini makanahuma فأشرت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء. Berkata Abdurrahman, Abdurrahman bin Auf, ini lafiz Sofi yawma Badr, sesungguhnya aku berada dalam barisan perang Badr. Iltafattu faida an yamini wa an yasari fatayani haditha asinni. Aku nengok kiri kanan, ternyata aku diapit oleh dua anak muda. Fakani lam aman bimakanihima. Seakan-akan aku tidak merasa tenang atau tidak nyaman. Ini aku khawatir kondisi mereka berdua, masih sangat muda kemudian sudah terjun dalam peperangan. Ilqala li ahaduhuma sirran. Ternyata salah seorang di antara keduanya berkata kepadaku dengan berbisik-bisik. Tayyib min sahibihi, yang supaya tidak dengar yang sebelah. Ya am arini Aba Jahal. Wahai pamanku, perlihatkan aku Abu Jahal, yang mana orangnya? Fakultu ya bna akhi wa matasnau bih. Wahai anak saudaraku, terus apa yang kau lakukan dengan dia? Apa yang kau lakukan terhadapnya? Qala ahadullah in raituhu an aqtulahu. Aku telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau aku melihat Abu Jahal aku akan membunuhnya. Aw amutadunahu, atau dia yang akan membunuh aku. Di salah satu di antara kami, ada yang terbunuh. Faqala al-akhar sirran min ashabihi mithlahu. Ternyata yang sebelah lainnya juga mengatakan pernyataan yang sama. Wahai pamanku, perlihatkan aku mana Abu Jahal itu. Saya Abdurrahman bin Auf mengatakan, terus apa yang kau akan lakukan terhadapnya? Dia mengatakan, aku sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau aku melihat Abu Jahal maka aku akan membunuhnya atau dia akan membunuh aku. Fama sarrani anni baina rajulaini makanahuma. Fama sarrani, tidak ada yang lebih membahagiakan aku, anni baina rajulaini, bahwa aku berada di antara dua orang yang makanahuma, dalam posisi kondisi keduanya seperti itu. Asyartulahuma ilaihi. Ternyata tidak lama setelah itu lewat Abu Jahal. Maka Abdurrahman pun mengatakan, ha, dunakuma sahibukuma. Ini orangnya. Fashadda alaihi mislas saqaraini. Maka mereka pun, barakallahu fikum, bergerak dengan cepat, sama seperti dua sakar ini, dua burung elang, melesat cepat. Hatta dorabahu, sampai dua anak muda ini membunuh Abu Jahal sampai mati. Wahuma ibna Afra, ternyata dua orang anak muda ini adalah anak dari Afra. Masya Allah. Qala rahimahullahu taala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Ibrahim qala akhbarana Ibnu Shihab qala akhbarani Amr ibn Hajariyah Al-Thaqafi halif bani Zuhrah wa kana nasabi bi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ta'inan wa ammara alaihim Asim ibn Thabit Al-Ansari jadda Asim ibn Umar ibn Khattab hatta idza kanu bil hadati baina Usfan wa Makkah dukiru li hayyin min Hudail yuqalu lahum banu Lihyan fanabaru lahum bi qaribin min 100 wa rajulin min 100 rajulin ramin faqtasu atharahum hatta wajadu makalahum tamr fi manzilin nazaluhu faqalu tamru Yathrib fatabawa atharahum falamma hassa bihim Asim وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأتوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر ثم قال اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قصيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريدوا القتل فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فانطلق بخبيب وزيد ابن دثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر فابتاع بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل خبيبا وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر فلبس خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات الحارثة موسى يستحد بها فعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه في فخذه والموسى بيده قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا قد خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب بيده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت ثم قال اللهم احسبهم عددا واقتلهم بددا ولا تبك منهم أحدا ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو مزعي ثم قام إليه أبو سروات عقبة بن الحارث فقتله وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيب طيب خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدث أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم فبعث الله له لعاصم مثل الظلة طيب من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا طيب dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha Rasulullah SAW 10 aynan wa amara alaihim asiman thabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mata-mata. Mata-mata kalau dari pihak kaum muslimin boleh. Tapi kalau mata-mata untuk memata-matai kaum muslimin berarti pengkhianat. Barakallahu fiik. Kalau dia dianggap muslim tapi memata-matai kaum muslimin untuk kepentingan orang kafir, maka inilah pengkhianatan. Barakallahu fiik. Tapi kalau memata-matai untuk kepentingan kaum muslimin, maka enggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ainan mata-mata. Wa amara alaihim Asim bin Thabit al-Ansari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemimpin untuk mereka. Kelompok mata-mata ini yang berjumlah 10 orang yang jadi ketuanya adalah Asim bin Thabit Al-Ansari jad Asim bin Umar bin Al-Khattab kakeknya Asim bin Umar bin Al-Khattab hatta idha kanu bil hadati baina Usfan wa Makkah sampai ketika mereka berada di tempat yang namanya hadah di antara Usfan dan Makkah dukiru li hayyin min Hudail yuqalu lahum banu Rihyan disampaikan kepada Taib kabilah Banu Lahyan dari Hudail. Fanafaru lahum biqaribin min 100 rajulin ramin. Maka berangkatlah orang-orang musyrikin ini sekitar 100 orang ahli panah. Taib. Faktasu atharahum hatta wajadu makalahum. Taib. Maka mereka 100 orang musyrikin ini, taib, 100 banding 10. Maka mereka membuntuti, mengikuti jejaknya, jejak 10 sahabat ini. Taib. Hatta wajadu makalahum tamr fi manzili nuzulihim nuzulihi. Kemudian mereka orang musyrikin mendapati tempat peristirahatan orang-orang muslim ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memeriksa apa yang mereka makan, apa yang mereka lakukan di sini. Faqalu tamru Yathrib. Ini kurma Yathrib. Sampai biji kurma mereka tahu kalau kurma ini dari daerah ini, kurma ini dari daerah ini. Fabarakallahu dari bijinya. Mereka makan yang tamru Yathrib. Ini tamru dari Yathrib. Fattabau atharahum, maka mereka membuntuti jejak 10 orang sahabat ini. Falamma hassa bihim asim wa ashabuhu laja'u ila maudi'in fahata bihim al-qawm. Maka ketika Asim mengetahui bahwa mereka dibuntuti, taib laja'u ila maudi', mereka pun berada, taib naik ke bukit la'allahu. Kemudian mereka pun dikepung oleh orang-orang musyrikin. Faqalu lahum inzilu fa'atu bi'aidikum. Maka mereka pun mengatakan, orang musyrik mengatakan, turunlah kalian semuanya dan serahkan tangan kalian. Walakumul ahdu, dan untuk kalian janji dari kami. Allah naktula minkum ahda, bahwa kami tidak akan pernah membunuh, tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian. Faqala Asim bin Thabit, ayuhal qawm amma ana fala anzilu fi dimmati kafir. Berkata Asim sebagai pimpinan, wahai qawm, amma ana adapun saya, fala anzilu fi dhimmati kafir, maka aku tidak akan turun ke dalam atau masuk ke dalam perlindungan seorang kafir. Maka Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Kemudian Asim mengatakan, ya Allah, khabarkan kepada nabi kami tentang keadaan kami. Faramahum bin nabli faqatalu Asiman. Jadi, maka mereka pun orang-orang musyrikin ini memanah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Asim meninggal dunia pada saat itu. Wa nazala ilaihim thalathatu nafar 'ala al-ahdi wal mitsaq. Dan turun 3 orang. Turun 3 orang. Barakallahu fikum, untuk mereka mendapatkan janji bahwa mereka tidak akan diapa-apain. Minhum Khubayb wa Zirun ad-Dathina wa rajulun akhar. 3 orang yang turun. Khubayb dan Zaid bin Dathina dan seorang lagi. Falam mastamkanu minhum atlaqu awtara qasiyihim farabatuhum biha. Maka ketika mereka pun sampai ke bawah dan mereka mampu untuk menguasai 3 orang sahabat ini, atlaqu awtara qasiyihim, mereka pun melepaskan watar, melepaskan apa? Melepaskan tali-tali busur mereka dan mengikat tangan 3 sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ar-rajul tsalits, berkata orang yang ketiga ini, yang tidak disebutkan namanya dari kalangan sahabat, hada awwalul ghadr, ini awal pertama kali pengkhianatan. Kalian mengatakan kalian tidak akan mengapa-ngapai kami, tidak akan membunuh kami. Ternyata baru saja kami turun, kami sudah diikat seperti ini. Wallahi la ushibukum, demi Allah aku tidak akan mengikuti kalian. Inna li biha ulai uswah, sungguhnya aku miliki contoh teladan bagi sahabat yang telah meninggal dunia yang kalian panah. Fajarruhu wa ala juhu fa aba ayyashabahu. Maka sahabat yang tidak disebutkan namanya ini pun diseret-seret, dipaksa, dipukuli, fa aba ayyashabahu, dan tetap dia tidak mau ikut. Pantulika bi habibin wa zid bin sa'adatin hatta ba'uhuma ba'da waqati Badr. Tapi kelihatannya dibunuh, barakallahu, dibunuh sahabat yang ketiga ini. Dan akhirnya mereka hanya bisa membawa 2 orang, Khubayb Taib dan Zaid bin Adasinah. Hatta ba'uhuma ba'da waqati Badr. Dan mereka pun dijual setelah perang Badr. Fata'a Banul Harits bin Amir bin Nawfal Khubayban. Maka keluarga Al-Harits bin Amir bin Nawfal membeli Khubay yang dijual di Makkah. Wakana Khabibun atau Khubaybun huwa qatal Al-Harits bin Asim Amir yawm Badr. Dan Khubayb sahabat mulia inilah yang dulunya membunuh Al-Harits bin Amir di perang Badr. Fala bisa Khabibun indahum asiran, dan tinggallah Khubayb bersama mereka dalam kondisi sebagai tawanan. Hatta ajma'u qatlahu, sampai keluarga siapa? Keluarga siapa ini? Al-Harits. Al-Harits bin Amir. Hatta sampai keluarganya Al-Harits, keluarga Al-Harits bin Amir sepakat untuk membunuhnya. Fasta'ara min ba'di banatil harith Musa yastahiddu biha. Fasta'ara min ba'di banatil harith Musa. Kemudian diantara perempuan-perempuan Bani Al-Harits meminjam pisau untuk dipakai, yastahiddu memotong sesuatu. Fa'aratuhu, maka mereka pun memberikan pisau itu kepada perempuan tersebut. Fadaraja bunayyun laha wahiya ghafilatun hatta atahu. Fadaraja bunayyun laha, ternyata ada anak kecilnya perempuan ini, barakallahu fikum, masuk ke tempatnya Khubayb, ditahan, ditawan, yang berikutnya akan diburu. Dalam kondisi sang ibu lalai tidak tahu. Tawajadathu mujlisahu fi fakhidhihi wal Musa biyadihi. Tawajadathu, ternyata ketika sang ibu melihat anak perempuan ini sudah duduk di pangkuannya Khubayb, dalam kondisi pisau itu sudah di tangannya Khubayb. Qalat fafaj'tu faz'an faz'atan 'arafaha Khubayb, maka aku pun kaget luar biasa. Orang yang sudah siap-siap disembelih, dibunuh, barakallahu dalam kondisi di penjara ini. Yang akan membunuhnya memiliki anak yang ada di pangkuan orang yang mau dibunuh ini. Barakallahu fikum. Fafaj'tu itu, maka perempuan yang mengatakan aku pun kaget luar biasa, yang Khubayb tahu kalau aku lagi kaget. Faqala, maka berkata Khubayb, atakhshayna an aqtulahu. Khubayb mengatakan, apakah engkau takut untuk aku membunuhnya? Ma kuntu li'af'ala dhalika, aku tidak akan pernah melakukannya. Aku tidak akan pernah membunuh anak kecil ini. Barakallahu fikum. Qalat wallahi ma ra'aytu asiran qad khairan min Khubayb. Kata perempuan itu, demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang yang menjadi tawanan lebih baik dari Khubayb. Wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'kulu qitfan min 'inabin fi yadihi wa innahu lamuthiqun bil hadid. Demi Allah, sungguh aku pernah mendapati suatu hari dia makan anggur. Setangkai anggur fi yadihi, di tangannya. Wa innahu lamuthiqun bil hadid, sementara dia dibelenggu, diborgol. Dari mana dia mengambil anggur? Wa ma bi Makkah samratun samar, sementara di Makkah tidak ada buah-buahan pada saat itu. Wa kanat taqul innahu la rizqun razaqahullahu Khabiban. Perempuan mengatakan itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada Khabib atau Khubayb. Falamma kharaju bihi minal haram liyaqtuluhu, maka ketika mereka sudah keluar membawa Khubayb untuk dibunuh, fil hilli, keluar dari tanah haram untuk mereka bunuh di luar. Kalau Khubayb, maka berkata Khubayb kepada mereka, da'uni usalli rakaataini, izinkan, biarkan aku melakukan salat dua rakaat sebelum aku dibunuh. Fatarakahu, fatarakuhu, maka mereka pun membiarkannya, rakaataini. Maka Khubayb pun melakukan salat dua rakaat. Faqala wallahi laula antahsibu annama bi jaza'un lazittu. Baik. Demi Allah seandainya aku tidak takut, kalian menyangka aku takut mati, niscaya aku akan menambah sholatku. Jangan sampai aku menambah sholat, kemudian kalian menganggap, oh, takut mati, akhirnya dikasih panjang-panjang itu sholat. Lah, seandainya aku takut, seandainya aku tidak khawatir menyangka kalian, kalian menyangka aku seperti itu, maka aku akan menambah rakaatku. Maka Allahumma sihim adada, ya Allah, hitunglah mereka semuanya dengan jumlahnya. Waktuluhum badada, dan matikan mereka semua, ya Allah. Wala tubki minhum ahada, dan jangan kau tinggalkan seorang pun di antara mereka hidup. Summa ansyayakul, kemudian beliau mengatakan, falastu ubali hina uqtalu muslima. Aku tidak pernah peduli. Hina uqtalu muslima, ketika aku dibunuh dalam kondisi muslim. Alaihi jambin kana lillahi masra'i, di sisi manapun aku meninggal, barakallahu fikum, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika fi dhatil ilahi wa iyasha, yang demikian itu pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, yubarik alal ala usali shilwi mumazai, Allah s.a.w. memberikan keberkahan pada anggota yang telah, anggota tubuh yang telah dipisahkan, karena akan dibekal, barakallahu fikum. Semakama ilaihi Abu Sirwah, kemudian berdirilah Abu Sirwah Uqbah bin al-Harith, faqatalahu, dan membunuhnya. Wa kana Khabibun atau Khubaybun huwa sanna likulli muslim qutila sabran as-salah, dialah orang yang pertama yang melakukan salat sebelum dibunuh ini. Dialah yang pertama kali melakukan perkara ini, sebelum dibunuh dia melakukan salat dua rakaat. Wa akhbara yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu yawma asa usibu khabarahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat lainnya tentang kejadian ini. Wa ba'athana sun min quraish ila asim thabit hina hudithu annahu qutila, dan orang-orang dari Quraisy mengutus ke apa namanya, وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين طيب عاصم بن ثابت حين حدث أنه قتل أي يؤتوا بشيء منه يعرف. وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا, ketika mereka orang Quraisy mendapatkan kabar أنه قتل, bahwa dia telah dibunuh. Ayu tahu bishayin minhu yu'rafu, untuk dia, mereka diberikan, orang Quraisy diberikan sebagian dari tubuhnya Asim, barakallahu fikum, untuk mereka, yang bisa mereka ketahui. Wakana qatala rajulan aziman min udamaihim, dan wakana, dan Asim ibnu Thabit telah membunuh salah seorang di antara tokoh-tokoh Quraisy. Faba'athallahu li'asim mithla dhullati minad dabr fahamathu min rusulihim, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus untuk Asim dhullah, kegelapan, barakallahu fikum, kegelapan. Fahamathu min rusulihim, maka jasadnya Asim pun, barakallahu fikum, baik, maka jasadnya Asim pun tidak mereka bisa mengetahui, mereka dapatkan. Falam yakdiru ayak ta'u minhu syai'a, sehingga mereka pun tidak mampu untuk mengambil sedikit pun atau sebagian dari jasadnya Asim. Demikian penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang saleh, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.